Mitra bisnis anggota Dewan di MPR, DPR, dan DPD yang dimotori oleh Ketua MPR telah mengembuskan wacana untuk melakukan amandemen UUD guna menghidupkan kembali GBHN dengan alasan agar Indonesia memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan pembangunan. Di sisi lain, Kwik Kian Gi menilai wacana ini tidaklah tepat mengingat GBHN telah digantikan perannya oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Panjang atau RPJM dan RPJP. Nah, untuk membahas wacana ini, segera kita akan berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, apa pendapat Bapak jika ternyata wacana yang dihembuskan MPR, DPR, dan DPD ternyata untuk mengarahkan pada kondisi ideal seperti yang Bapak ungkapkan beberapa waktu lalu? Ke arahnya ke sana, kalau memang mau mengarahkan ke sana kan bisa tanpa GBHN. Ya arahkan saja ke sana. Yang begitu-begitu nggak ada kok yang konkret-konkret. Nah, kalau saya kata demikian itu mereka nggak bisa ngarahkan ke sini karena nggak ngerti kok. Mereka kan nggak ngerti ini mau dibawa kemana gitu. Indonesia itu arahnya mau kemana gitu kan nggak ngerti. Dan ini dengan sistem demokrasi yang sekarang, yang model Undang-Undang Dasar Amandemen lucu kan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kan atas dasar apa yang dipidatukan, apa ya sudah. Setelah itu ya tidak perlu ditulis lagi. Presidennya udah ngomong dan rakyat sudah setuju dan memilih kok. Tapi Pak Kwik, bukankah dengan konsep GBHN, Indonesia bisa mengarah pada perbaikan, Pak? Belum tentu. Tidak bisa, oleh karena tidak dilaksanakan. GBHN itu kan kertas. Ditulis di atas kertas. Artinya tidak ada gunanya kalau cuma GBHN-nya saja. Melaksanakannya bagaimana? Ngukurnya aja susah. GBHN kan cuma normatif. Kita harus begini, kita harus begitu. Apakah itu sudah dicapai atau belum? Baru dicapai sedikit saja pemerintahnya kan mana sudah dicapai. Baik, Pak Kwik. Ada yang mengatakan GBHN diperlukan lantaran Indonesia tidak memiliki koridor bagi pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan. Nah, apa pendapat Bapak? Iya, kalau mau dikatakan tanpa koridor ya nggak betul lah undang-undang RPJM gimana? Nggak ada orang yang memikirkan itu sama sekali kan? Jadi dari sini terbukti bahwa tidak ada gunanya mencantumkan apa-apa di atas kertas. Jadi Bapak menilai amandemen untuk kembali pada GBHN tidak perlu ya Pak Kwik? Kalau menurut pendapat saya tidak perlu. Yang perlu, yang Indonesia yang perlu adalah jangan mentabukan. Ikut campur pemerintah di dalam perekonomian. Jadi pemerintah itu harus boleh ikut campur di dalam perekonomian, asal tidak merusak. Ini sekarang kan ditabukan, 100% diserahkan kepada mekanisme pasar, tapi mau bikin GBHN untuk apa? Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.